Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya Masjid Amanah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbarokah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan seusai melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk sejenak bermajelis di majalisul ilm. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini akan kita bahas sebuah pembahasan berkaitan dengan kehadiran kaum wanita di masjid bersama dengan kaum muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab hudurin nisa al-masjid. Bab bolehnya kaum wanita menghadiri jamaah di masjid. Secara khusus dibuatkan bab tersendiri untuk memberikan penekanan bahwasannya kaum wanita mereka juga diperbolehkan untuk menghadiri jamaah di masjid walaupun tidak wajib. Yang wajib menghadiri panggilan azan adalah kaum lelaki yang sudah balig. Tidak ada uzur syar'i mereka yang diwajibkan untuk memenuhi panggilan azan. Al-hadithu thamin wal khamsun, hadith yang ke-58. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai beliau berdua. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, idza sta'zanat ahadukum imra'atuhu ilal masjidi fala yamna'ha. Apabila salah seorang di antara kalian menjumpai istrinya minta izin untuk jamaah di masjid, fala yamna'ha, maka hendaknya suami tersebut tidak melarang istrinya untuk menghadiri jamaah di masjid. Nabi secara tegas memberikan bimbingan kepada kita semua, kalau ada istri-istri kita yang meminta izin kepada suaminya untuk berangkat ke masjid menunaikan jamaah bersama dengan kaum muslimin, fala yamna'ha, tidak diperkenankan bagi suami untuk melarang istrinya. Artinya suami harus membolehkan dengan catatan apabila aman dari fitnah. Qala, sang rawi melanjutkan, faqala Bilal ibnu Abdillah, mendengar hadis tersebut, Bilal ibnu Abdillah mengatakan, ini salah satu putra dari Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab. Beliau mengatakan, wallahi demi Allah, lanamna'uhunna, demi Allah, aku tetap akan melarang istri-istriku berangkat ke masjid. Padahal ayahnya sudah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, kalau ada istri yang meminta izin kepada suami untuk jamaah di masjid, tidak boleh dihalangi, hendaknya diberikan izin. Ternyata Bilal ibnu Abdillah justru tetap akan melarang istri-istrinya berangkat ke masjid. Qala, rawi melanjutkan ceritanya, faaqbala alaihi Abdullah, mendengar ucapan putranya, Abdullah ibnu Umar menghadap ke arah putranya tersebut. Fasabbahu sabban sayyian. Abdullah ibn Umar seketika menghardik putranya dengan hardikan yang cukup keras. Beliau marah karena menyampaikan sebuah hadis, ternyata putranya malah tidak mau mengamalkan hadis tersebut. Secara frontal berkata di hadapan ayahnya, wallahi lanamna'uhunna, aku akan tetap melarang istri-istriku berangkat ke masjid. Maka Abdullah ibn Umar marah, murka, dihardik putranya tadi dengan hardikan yang cukup keras. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qattu, belum pernah ibn Umar dijumpai memarahi seseorang seperti pada kesempatan tersebut. Ya, beliau marah, emosi, karena hadis Nabi alaihi salatu wassalam tidak dihormati oleh putranya sendiri. Waqala ibnu Umar dalam hardikannya tadi mengatakan, ukhbiruka an Rasulillah. Dengan nada yang cukup tinggi, Ibnu Umar mengatakan, aku sampaikan kepadamu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulu wallahi lanamna'uhunna, tapi malah engkau mengatakan, sungguh demi Allah, akan tetap aku larang istri-istriku dari mendatangi masjid. Ini ungkapan bagaimana marahnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam tidak diindahkan oleh putranya. Karena beliau selaku ayah, kemudian yang ngeyel ini putranya, maka beliau memberikan pelajaran kepada sang anak dengan hardikan yang cukup keras. Ya. Wa fi lafdin li Muslim, dalam lafaz riwayat Imam Muslim terdapat tambahan, la tamna'u, janganlah kalian melarang ima Allah kaum mukminah, ima Allah, hamba-hamba Allah dari kalangan wanita, masajid Allah, untuk menghadiri masjid-masjid Allah. Jangan kalian larang mereka menghadiri masjid, persilahkan mereka untuk mendatangi masjid. Tentunya dengan catatan ketika aman dari fitnah. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, terdapat banyak sekali faedah yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini. Faedah yang pertama, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita jawaz hudurin nisa al masjid. Boleh bagi kaum wanita mendatangi masjid untuk menunaikan sholat berjamaah dengan kaum lelaki. Dan tidak diperkenankan bagi suami untuk melarang istri-istri mereka ketika ada yang meminta izin untuk menghadiri jamaah di masjid, apabila aman dari fitnah. Dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, pada beberapa waktu yang lalu, bagi wanita yang menghadiri masjid, ada beberapa ketentuan yang harus difahami. Ketentuan yang pertama, wanita yang hadir dalam masjid tidak boleh bertabarruj. Tabarruj itu bersolek, berdandan. Karena niatan datang ke masjid itu untuk menunaikan sholat berjamaah, bukan tebar pesona. Ya. Niatnya adalah menghadiri jamaah bersama dengan kaum muslimin. Itu boleh bagi mereka. Dan saat menghadiri jamaah tersebut, ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Salah satunya tidak boleh bagi mereka untuk berdandan. Enggak boleh bertabarruj, enggak boleh menampakkan aurat, tidak boleh mengenakan pakaian yang tipis, yang transparan dan semisalnya. Kemudian tidak diperkenankan bagi mereka menggunakan minyak wangi atau parfum. Apalagi sampai menggunakan minyak wangi yang aromanya semerbak sampai tercium oleh jamaah laki-laki. Itu tidak diperkenankan karena menjadi sebab timbulnya fitnah. Ya. Boleh hadir ke masjid, silahkan. Bagi suami-suami tidak boleh melarang mereka, asalkan dipatuhi aturan-aturannya. Di samping tidak boleh berdandan, yang kedua tidak boleh mengenakan minyak wangi. Kemudian aturan yang ketiga, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, apabila jamaah wanita jumlahnya cukup banyak, hendaknya penataan shaf, shaf yang terdepan itu ditempati oleh anak-anak kecil. Ini kebalikan dari shaf laki-laki. Jadi anak-anak gadis atau remaja-remaja putri atau anak-anak kecil, ya, asalkan sudah tamyiz, itu ditata shafnya menempati shaf pertama. Adapun yang dewasa, maka lebih afdol untuk menempati shaf yang paling belakang. Untuk kaum lelaki, shaf yang paling afdol adalah shaf terdepan. Dan itu ditempati oleh laki-laki dewasa dan diutamakan bagi mereka-mereka yang faham tentang hukum-hukum sholat. Ya, shaf terdepan itu ditempati oleh orang-orang yang utama yang memiliki pemahaman tentang hukum-hukum sholat. Kemudian shaf anak-anak kecil secara idealnya itu diletakkan di belakang shaf laki-laki dewasa. Kalau perempuan dibalik, anak-anak diletakkan di depan, sementara wanita-wanita dewasa, shaf mereka yang paling afdol itu yang paling jauh dari shafnya laki-laki. Itu kalau jamaahnya banyak. Tapi kalau hanya cukup untuk satu shaf, ya tidak ada masalah. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian seusai pelaksanaan sholat berjamaah, mereka disunnahkan untuk bergegas kembali ke rumah masing-masing. Ya, kalau tidak ada hajah di masjid, selesai dari pelaksanaan sholat berjamaah, mereka diminta dan disunnahkan untuk bergegas pulang ke rumah masing-masing. Ini yang dicontohkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam pembahasan waktu-waktu sholat. Ya, jamaah wanita selesai sholat subuh, Rasul salam, mereka bergegas berdiri pulang meninggalkan masjid. Itu yang disunnahkan. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, al-amru bil isti'zan lil mar'ah li zawjiha. Dalam hadis ini terdapat perintah bagi istri untuk minta izin kepada suami sebelum keluar rumah. Karena istri itu tempatnya di rumah. Suami yang tugasnya keluar untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Secara idealnya, itu laki-laki yang keluar baik untuk mencari ma'isyah maupun untuk membeli keperluan-keperluan yang dibutuhkan di dalam rumah. Istri itu tugasnya berdiam diri di rumah, mengurusi dan mendidik anak-anaknya, membersihkan rumah, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Itu tugasnya istri. Ketika istri hendak keluar dari rumah, sekalipun untuk menunaikan jamaah di masjid, harus minta izin kepada suaminya. Ini adab yang syar'i. Kalau suami, apakah harus minta izin kepada istrinya? Tidak harus. Kalau istri, harus minta izin. Minta izin berarti kalau diizinkan maka dia berangkat, kalau tidak diizinkan maka berdiam diri di rumah. Hanya saja bagi suami-suami, mereka harus memperhatikan hadis ini. Kalau istrinya minta izin berangkat ke masjid untuk menunaikan jamaah, jangan dihalangi. Walaupun izin itu tetap paten haknya suami. Adapun kalau suami yang keluar, secara hukum syar'inya tidak harus izin kepada istrinya. Namun dianjurkan untuk ikhbar, memberitahu. Ya, beda konteksnya. Kalau izin kan berarti suaminya minta izin. Komandan minta izin. Ya, saya mau keluar, mau pergi kerja. Tidak boleh. Itu bukan bimbingan Islam. Kalau bimbingan Islam, suami keluar tanpa izin tidak masalah. Hanya saja secara afdoliyahnya al-ikhbar, memberitahu istrinya, saya mau keluar. Ya, entah untuk taklim atau untuk sholat berjamaah di masjid atau ada keperluan bisnis, safar dan semisalnya, beritahukan kepada istri di rumah. Tapi kalau minta izin tidak diharuskan. Sebaliknya, kalau istri hendak keluar rumah harus izin suami. Jangan dibalik. Suaminya kalau keluar minta izin, istrinya kalau keluar sekedar pemberitahuan. Yang terkadang pemberitahuannya lewat WA. Gitu ya. Suami lagi di rumah, kebetulan lagi santai di pekarangan rumahnya, tahu-tahu cari istrinya dalam rumah tidak ada, dilihat HP-nya, istrinya sudah WA, "Mas, saya izin ke Tunjungan Plaza." Itu namanya pemberitahuan. Ya, mayambari. Untuk istri harus izin kepada suami. Kalau suami memberikan izin, dia berangkat. Kalau tidak diberikan izin, berdiam diri di rumah. Yang ketiga, faedah yang ketiga, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita mas'uliyatur rajul ala ahli baitih, tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga memperhatikan agama istri dan anak-anaknya. Itu tanggung jawab suami. Dia harus mengerti hukum yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan tarbiyah istri dan tarbiyah anak-anaknya. Hukum-hukum seputar muasyarah, bermuamalah dengan istri harus difahami dengan baik oleh suami. Bagaimana cara menasihati istri, bagaimana cara mengingatkan istri. Kemudian suami juga harus sadar, harus faham betul bahwasanya istri dan anaknya terkadang menjadi ujian dan fitnah bagi dirinya, yang seringkalinya membuat suami tadi terhalangi untuk menjalankan ketaatan atau bahkan dijerumuskan untuk melakukan pelanggaran syariat. Ya. Hakata ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Hadis ini menerangkan tanggung jawab seorang suami selaku kepala rumah tangga harus memperhatikan agama istri dan anak-anaknya. Sehingga keberadaan anak dan istrinya harus dia pantau. Istrinya ini di rumah atau di masjid atau ngerumpi dengan tetangga, harus terpantau dengan baik. Tidak harus memasang GPS di baju istri atau anak-anaknya, tapi dipantau dengan baik dan bijaksana. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Juga menunjukkan faedah yang berikutnya, min hukukil ahli wal usrah tarbiyatu dinihim. Termasuk hak istri dan anak-anak, mereka berhak mendapatkan pengajaran tentang agama Islam. Ya, itu menjadi hak istri dan anak-anaknya. Ketika istri lalai, suami yang mengingatkan. Ketika anak-anak melanggar, ayah harus mengingatkan dengan cara yang baik dan hikmah. Seperti di sini Abdullah ibn Umar memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau memberikan pelajaran kepada putranya untuk tunduk dengan hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau marah, murka ketika anaknya enggan untuk menerima hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang itu sebuah pelanggaran berat. Ya, ditegur dengan cukup tegas oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Itu menggambarkan kepada kita tugas dan kewajiban seorang suami, seorang ayah selaku kepala rumah tangga. Oleh karena kewajibannya harus memberikan pengajaran dan memperhatikan dengan baik agama istri dan anak-anaknya, maka sudah dipastikan seorang suami berkewajiban untuk talabul ilmi syar'i, untuk terus belajar juga. Kalau suaminya belum paham, maka dia belajar saat ada kesempatan. Ketika ada halaqah-halaqah ilmu, hadir dalam halaqah-halaqah tadi. Ketika ada yang tidak dia ketahui hukumnya, dia tanyakan supaya mendapatkan arahan yang benar sesuai dengan bimbingan syariat Islam. Kalau suami hanya memperhatikan kebutuhan duniawi semata, yang penting bulanan aman, isi dapur tercukupi dengan baik, dompet istri dan anaknya juga aman, dia menganggap tugas saya sudah tuntas. Ini salah paham. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Tugas seorang suami yang paling utama sekaligus tugas seorang ayah yang paling prioritas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan jagalah keluarga kalian, istri dan anak, dari sengatan api neraka. Dijaga istrinya jangan sampai menjadi ahlun nar. Dalam keadaan baginda Nabi memberikan informasi dalam hadis yang lain bahwasanya kebanyakan mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Dalam hadis yang lainnya Nabi juga memberitakan kelak ketika kemunculan Dajjal, mayoritas pengikut Dajjal juga dari kalangan kaum wanita. Sampai pada tingkatan pada masa itu kaum lelaki mengikat ibunya, istrinya, putrinya, adiknya, bibinya, diikat dalam rumah dengan tali-tali yang kokoh, yang kencang, supaya tidak keluar ikut dengan Dajjal. Ya, mengingat keadaan kaum wanita yang cenderung jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat, ditambah lagi Nabi menerangkan bahwasanya mereka naqisatu aqlin wa din, kurang akalnya karena sering bermain dengan perasaan, kurang agamanya karena mereka tidak bisa menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kaum lelaki, karena mereka secara tabiatnya, secara fitrahnya itu memiliki halangan setiap bulan. Tidak bisa sempurna melaksanakan ibadah sholat. Kalau datang halangan mereka libur. Kalau laki-laki tidak ada istilah libur sholat. Karena laki-laki tidak ada yang haid. Kalau sampai haid berarti salah kelamin. Kan gitu ya. Laki-laki tidak ada yang haid. Sehingga laki-laki bisa menyempurnakan. Kalau perempuan memang dari fitrahnya, dari pembawaannya tidak bisa menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh dibimbing, butuh diarahkan. Dan tugas utama seorang suami, seorang ayah itu menjaga anak istrinya dari azab neraka dengan dibimbing supaya meniti siratal mustaqim yang diharapkan dari situ bersama-sama masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, dihimbau kepada semua pihak, khususnya kepada para suami, para bapak, para kepala rumah tangga, untuk kembali semangat dan giat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah kita bisa mengarahkan dan membimbing anak dan istri kita supaya terus terjaga di atas siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semua sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terbimbing di atas siratal mustaqim dan bisa bersama-sama kembali berkumpul di dalam jannatul firdaus. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijab tanpa pembatas. tayyib, pembatas yang memisahkan antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan, ini memang ada pembahasan di kalangan para ulama. Apakah itu sesuatu yang diwajibkan atau tidak? Sebagian berpendapat harus, seperti pendapat Hanabilah, Al-Imamu Ahmad, dan juga Al-Imamu Malik, rahimahumullahu ta'ala, harus ada hijab, harus ada sutroh yang memisahkan antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan, tertutup. Ya. Sebagian pendapat lain mengatakan tidak harus. Ya, tidak harus. Terbukti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sholat selesai salam tidak langsung menghadap ke arah jamaah, memberikan kesempatan kepada jamaah perempuan untuk pulang terlebih dahulu. Karena kalau beliau langsung noleh kelihatan. Itu diambil dalil oleh sebagian para ulama kalau zaman itu tidak ada pemisah. Ya kan? Andai kata ada pemisah, Rasul langsung pun tidak ada masalah. Kan gitu. Nah, bagaimana kalau wanita tadi menghadiri jamaah sholat yang tidak ada hijabnya? Maka dikembalikan kepada maslahat dan mafsadah. Kalau posisi masjidnya itu sempit, tidak begitu luas, yang menjadikan jamaah laki-laki dan jamaah perempuan bisa saling pandang satu sama lain, ya, maka yang demikian sangat rentan menimbulkan fitnah. Ya, maka ahsan diberi pengertian untuk sholat di rumah. Seperti itu. Dan memang para ulama mu'asirin, ya, para ulama belakangan ini, mereka sekalipun berpendapat tidak harus ada pembatas dalam masjid, namun dikarenakan fitnah akhir zaman ini semakin dahsyat, berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya di generasi salaf, maka mereka tetap menganjurkan untuk adanya pemisah antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan, khususnya zaman-zaman sekarang yang fitnahnya jauh lebih mengerikan dari zaman dahulu. Ya kan? Kalau zaman dahulu dengan zaman sekarang, fitnahnya jauh lebih ringan zaman dahulu ketimbang sekarang. Dalam keadaan kaidah fikihnya mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah itu lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Kalau nekat ke masjid tapi menimbulkan mafsadah, maka ahsannya sholat di rumah untuk menghindari fitnah. Ya, jadi kesimpulan dari jawabannya tidak dianjurkan. Ya, kesimpulan dari jawabannya tidak dianjurkan. Walaupun memang sebagian pendapat ulama membolehkan masjid tanpa pembatas antara laki-laki dan perempuan. Bukan berarti bercampur loh ya sofnya. Memang berjarak, tapi gak pakai penutup semacam itu, sebagian membolehkan. Tapi sekalipun dibolehkan untuk zaman sekarang, ya, sekalipun para ulama yang berpendapat boleh gak pakai hijab, mereka juga menasehatkan untuk pakai sutroh dan hijab pembatas antara laki-laki dan perempuan, menghindari fitnah di tengah-tengah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ji. Ji. Pulangnya ya berhubungan itu ambil kendaraan, ya senggol, ya Tayyib. Naam, naam. Kalau tarawih sama dengan keterangannya tadi disampaikan, boleh untuk ke masjid. Untuk Idul Fitri, sebagian para ulama justru mewajibkan untuk hadir. Sekalipun tidak sholat, ikut berangkat menghadiri, melihat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Walaupun memang harus diperhatikan adab-adabnya tadi. Harus diberi pengertian, kalau keluar rumah bagi kaum wanita tidak boleh mengenakan parfum yang bisa mengundang perhatian kaum lelaki. Mungkin itu yang perlu diingatkan. Kalau berangkat sholat jamaah, berangkat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu sebagian para ulama mewajibkan, mengharuskan. Karena Nabi juga memerintahkan kepada wanita-wanita yang biasa dipingit, diminta keluar. Wanita yang enggak sholat sekalipun, walaupun kan mereka di sana juga enggak ngapa-ngapain, tetap diminta hadir ke lapangan, memisahkan diri, tapi melihat proses pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi mereka memang diharuskan untuk ikut, hanya saja nantinya diperhatikan, mungkin diberi pengertian lagi kalau Nabi melarang wanita yang keluar dari rumah untuk mengenakan parfum yang mengundang perhatian kaum lelaki, seperti itu. Adapun kalau kayak mungkin di tempat yang sulit untuk diatur jamaah laki-laki dan perempuannya saat pulang, saat bubaran sholat Id dan semisalnya, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena memang kondisinya juga di sebagian tempat susah untuk dikendalikan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Monggo, silakan. Tayyib. Posisi jamaah laki-laki dan perempuan yang sejajar, bukan depan belakang seperti ini ya, itu termasuk yang diingkari oleh para ulama. Ya, itu menyalahi adab syar'i dalam penataan shaf dalam sholat berjamaah, yang di situ ada jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, nanti juga insyaallah akan kita bahas dalam bab-bab setelahnya, itu mengajarkan kepada kaum muslimin urutan shaf, itu imam, shaf laki-laki, anak-anak, perempuan. Posisinya itu mundur ke belakang, bukan menyamping. Ya. Kalau menyamping, ini termasuk perkara yang diingkari oleh para ulama. Apakah kemudian mempengaruhi keabsahan sholat berjamaah? Dalam artian, kalau sholat di situ berarti sholatnya tidak sah, harus ngulangi lagi? Jawabannya tidak. Tetap sah, tapi ada hal-hal yang mengurangi pahala jamaah sholatnya. Sah, tetap sah, tapi kurang afdol untuk jamaah di situ. Mengingat posisi dan urutan shofnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Memang secara idealnya penataannya seperti masjid ini sudah bagus, masya Allah, walhamdulillah. Jadi jamaah laki-laki di belakangnya jamaah perempuan, bukan yang kemudian ceceran jamaah laki-laki perempuan kanan kiri gitu ya. Nah, kemudian nanti akhirnya satu sop sejajar antara sop laki dengan sop perempuan, ini termasuk yang diingkari oleh para ulama. Tapi tidak menjadikan sholatnya batal, ya asalkan tetap terpisah lo ya, nggak nyambung lo ya, Jangan kemudian nanti kakinya Mas Elang ceceran dengan kakinya Mbak Sofi, kan enggak boleh. Ya, terpisah enggak masalah. Enggak masalah dalam artian sah sholatnya, enggak perlu diulangi. Kalau misalkan antum masuk dalam masjid yang seperti itu modelnya, terlanjur sholat di situ, ya sah sholatnya. Cuman kurang afdol sholat di masjid yang modelnya seperti itu, karena memang diingkari oleh para ulama. Nah, cari masjid lain yang lebih syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ya, yang sunnah seperti ini, Pak Sentot. Yang sunnah. Kalau ceceran itu termasuk yang diingkari. Nggih. Nah, itu termasuk hal yang diingkari oleh para ulama. Karena posisi yang semacam itu seharusnya langgar atau musola tersebut tidak menyediakan tempat untuk wanita. Karena enggak memungkinkan. Daripada mengurangi setiap hari berkurang pahala jamaahnya, mending enggak disediakan tempat untuk wanita. Itu solusinya. Nah, ya memang itu fenomena yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak-banyak memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara-saudara kita supaya mereka bisa memahami sunnah yang benar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti itu, Pak. Cekap insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Tafadhalu. Hafizakumullah ta'ala.